بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله pembahasan yang lalu kita membaca tentang permasalahan hukum mereka-mereka yang mencela sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya hukum asal dalam masalah ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, pelakunya dihukumi apa? Hendaknya Ubay. Yang disebabkan oleh Imam Ahmad terlebih dahulu. Dihukumi mubtadi'. Nah, baik. Misalnya dihukumi mubtadi', maksudnya. Nah, dan perincian mengenai hukum secara detail tentang permasalahan sabu sahabat, mencela sahabat, menghina mereka, hal ini telah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Nah, kita masuk pada pembahasan berikutnya. قال الإمام أحمد رحمه الله والنفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره. طيب. Dikatakan oleh Imam Ahmad di sini النفاق هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره wa yudhhiru al-islam fil alaniyah. Dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada selainnya dalam keadaan dia menunjukkan keislaman secara terang-terangan. Jadi zahir yang nampak dari dia adalah apa? Keislaman. Tapi hakikatnya dia seorang yang kufur kepada Allah dan menyembah kepada selain Allah. مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Seperti orang-orang munafik yang dulu mereka berada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada poin ini Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita fanifala tentang perkara an-nifaq. Yang dikatakan oleh beliau bahwasanya nifaq itu adalah al-kufur, kafiran. Cuman yang dimaksud oleh beliau di sini salah satu dari jenis-jenis nifaq. Karena nanti akan kita katakan bahwasanya nifaq secara umum terbagi menjadi dua. Alhamdulillah. Ya Allah, dan yang beliau beliau maksud di sini adalah nifaq i'tiqadi yang mencapai derajat kekufuran, di mana seseorang menyembunyikan kekafiran na'am dan beribadatan kepada selain Allah di dalam hatinya, kemudian dia nampakkan secara lahir atau secara zahir keislaman. Inilah kemunafikan mereka-mereka yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka orang-orang seperti ini ikhwan fillah hukumnya fiddarkil asfali minan nar, berada di kelak paling bawah api neraka. Kita baca syarah ringkas dari Imam atau Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah. An-nifaqu ma'khudun minan nafaqi wa huwa al-hafru fil ardi. Summiya bidzalika li'anna sahibahu abtana al-kufra wa adhara al-islam. Waqad anzalallahu fil munafiqina ayatin katsiratan fi surati Bara'ah wal ahzabi wa fi wa idza ja'aka al munafiqun. Kemunafikan ya khani fillah atau an-nifaq diambil dari kata an-nafaq yang asalnya adalah al-hafru fil ard, yaitu lubang di tanah. Naam. Dan dinamakan demikian dikarenakan pelakunya ikhwanifillah menyembunyikan kekufuran dan menunjukkan keislaman. Dan Ibn Faris rahimahullah ta'ala ikhwanifillah dalam Mu'jam Maqayisil Lughah menyebutkan bahwasanya nafaqa an-nun wal-fa wal-qaf aslani sahihan yadullu ahaduhuma ala inqita'i syai'in wa dhahabi wal akhar ala ikhfa'i syai'in wa ighmadhi wa mata hasala al-kalamu fihi ma taqaraba. Jadi nun, fa dan qaf adalah dua naam kalimat atau dua pokok dalam penyusunan suatu kata yang menunjukkan atas dua perkara. Yang pertama, naam terputusnya sesuatu dan hilangnya sesuatu, dan yang kedua adalah apa? Ikhfa'u syai'in, tersembunyinya sesuatu. Naam. Oleh karena itulah orang Arab mengatakan nafaqatid daba. Naam, nafaqatid daba. Hewan itu munafik, maksudnya apa? Hewan itu telah mati. Ay matat, karena terputus, hilang. Nafaqatid daba. Adapun yang bermakna ikhfa'u syai', tersembunyinya sesuatu, na'am, tayyib, inilah yang apa? Yang kemudian diambil secara istilah. Na'am, an-nafaq, yaitu sebuah lubang di tanah, qanifillah, na'am, yang mengantarkan ke sesuatu, biasa, na'am, dibuat oleh sejenis hewan yang dinamakan dengan yerbu'. Baik. Di mana dia memiliki satu lubang, cuman dia membuat lubang-lubang yang lain. Ketika mau ditangkap dari satu lubang, dia muncul dari lubang yang lain yang secara zahir itu tidak lubang, ya, tertutup tanah. Nah, makanya Syekh di sini mengatakan apa? Asalnya adalah nam al-hafar fil ard, lubang di tanah. Dan sisi kesesuaian makna istilah dengan makna lugawi jelas. Namun sebagaimana yarbu tadi, nah, dia seakan-akan hanya memiliki satu lubang saja yang zahir, tapi padahal dia memiliki apa? Lubang-lubang yang banyak. Nah, sehingga ketika mau ditangkap dari satu arah, dia bisa lari dari arah yang lain. Demikian pula seorang munafik. Secara zahir dia menunjukkan keislaman, padahal batinnya akhwanifillah menyembunyikan kekufuran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan tentang orang-orang munafikin ayat-ayat yang banyak. Di surat Bara'ah, yaitu surat Taubah, dinamakan Bara'ah karena diawali dengan kata tersebut, Bara'atu minallahi wa rasuli. Dan surat Al-Ahzab demikian pula, idza ja'aka al-munafiqun. Bahkan di awal-awal Al-Qur'an, di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang munafik dengan apa? Penyebutan yang lebih banyak dibandingkan orang-orang kafir. Hal ini semua menunjukkan tentang bahayanya kemunafikan dan orang-orang munafik di dalam Islam. Dan mengenai pengertian an-nifaq, ikhwani fillah, secara istilahi dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsir beliau, dan ini pengertian yang bagus yang mencakup dalam kedua jenis nifaq, yaitu an-nifaq huwa idharul khair wa ibtanus syar. Ini pengertian yang mencakup. Jadi yang dimaksud dengan kemunafikan adalah idharul khair wa ibtanus syar, menunjukkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Seseorang yang menunjukkan kebaikan padahal hakikatnya ikhwani fillah yang tersembunyi pada dirinya adalah keburukan, maka berarti ada padanya nifaq. Sehingga wa yadkhulu fi hadha ta'rifi an-nifaqul i'tiqadi wan nifaqul 'amali. Masuk pada pengertian ini nifaq i'tiqadi juga apa nifaq amali. Karena nifaq ada dua jenis ini. Kita baca dulu penjelasan Syekh An-Najmi rahimahullah. Setelah kita tahu pengertian nifaq secara umum, apa tadi pengertiannya secara umum? Abu Abdul Bar. Nah, secara Arabnya dibiasakan. Idharul khairi wa ibtanus syar. Naam, menunjukkan naam kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Tsumma alam anna an-nifaq yanqasimu ila qismain. Kemudian ketahuilah bahwasanya kemunafikan itu terbagi menjadi dua macam. Al-awwal nifaqun 'amali wa huwa la yukhriju min al-islam. Sya'nuhu sya'nul kaba'ir. Dan jenis kemunafikan ini tidaklah mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kondisinya sebagaimana kondisi dosa-dosa besar, yaitu pelakunya tahtal masyiah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala apabila mati belum bertobat darinya. Dan Syekhul Islam rahimahullahu taala afanillah menyebutkan dalam majmu' fatwa beliau tentang pengertian nifaq amali ini dengan pengertian yang lebih gamblang, yaitu ikhtilafus sirri wal alaniyah fil wajibat. Ikhtilafus sir wal alaniyah fil wajibat, yaitu naam berselisihnya naam perkara yang tersembunyi dan perkara yang nampak pada hal-hal yang wajib. Jadi yang tersembunyi dan yang nampak beda. Nah, maksudnya ikhwani fillah apa? Bi an ya'mala syai'an min a'malil munafiqin ma'a baqai aslil imani fil qalb. Wa sahibuhu la yakhruju minal millah. Wala yunfa anhu mutlaqul iman wala musammal islam wa huwa mu'arradun lil adami kasaidil ma'asi dunal khuludi finnar. Yaitu seseorang melakukan suatu amalan ikhwan fillah dari amalan-amalan orang munafik, tapi apa, masih ada pada dirinya apa, asal iman. Jadi pokok keimanan masih ada, berbeda dengan orang-orang munafik nifaq i'tiqadi yang memang asal imannya tidak ada. Ya, dasar keimanan memang tidak ada dari dia, karena dia kafir. Cuman zahirnya saja menunjukkan Islam. Tapi kalau nifaq amali, asalnya dia seorang mukmin. Tapi apa, dia melakukan amalan-amalan orang munafik. Nah, tayin di mana? Nah, harusnya seorang mukmin itu ikhwanifillah zahir dan batin sama. apa yang nampak dari dia adalah apa yang ada di batinnya. Nah, tapi ketika terjadi perbedaan antara hal yang tersembunyi dengan hal yang nampak pada perkara-perkara yang wajib, maka ini masuk dalam nifaq amali. Dan perkataan Syekhul Islam pada fil wajibat, pada perkara-perkara yang wajib, menunjukkan pada perkara yang mubah dan yang mustahabah tidak masuk. Seandainya seseorang apa ada perbedaan dari isi yang wajib dan yang apa yang ketika ada perbedaan yang nampak dengan yang disembunyikan. Misalnya tersenyum adalah apa, perkara mustahab atau wajib? Mustahab. Padahal hati terkadang jengkel, ya. Hati terkadang apa, pedih, marah. Tapi dia berusaha untuk menunjukkan senyum. Ini dikatakan munafik tidak? Tidak. Kenapa? Karena perkara bukan perkara wajib, ya kan? Bukan perkara wajib. Paham? Maka pengertian Syekhul Islam bagus untuk dijadikan apa, acuan dalam masalah nifaq amali. Bahwasanya nifaq amali adalah ikhtilafus sirri wal alaniyah fil wajibat. Perbedaan antara yang tersembunyi dengan yang nampak pada hal-hal yang wajib. Sehingga kalau bukan pada hal-hal yang wajib, ini bukan masuk nifaq amali. Misalnya, seseorang bersumpah, berjanji memenuhi janji wajib tidak? Wajib memenuhi janji. Kemudian dia melakukan janji dalam dirinya nanti tidak akan dia tepati. Nah, ini baru namanya nifaq amali. Kenapa? Karena memenuhi janji adalah perkara yang wajib. Bisa membedakan ya? Semoga bisa dibedakan. Sehingga seorang pada hal-hal yang sifatnya selain perkara-perkara wajib, terkadang memang seorang mudharah butuh atau menyembunyikan sesuatu yang ada pada dirinya. Misalnya kesedihan tadi atau amarah, dia baru marah sebenarnya cuman berusaha untuk menutupinya. Jadi bukan nifaq namanya. Kita kembali kepada perkataan Syekh An-Najmi rahimahullah. Wa huwa ma ja'a fil hadits ayatul munafiqi thalath. Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Nah, nifaq jenis inilah yang datang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda munafik itu 3, apabila dia berucap dia berdusta. Apabila dia berjanji dia menyelisihi, dan apabila dia diberi amanah mengkhianati. Menunaikan amanah wajib. Tatkala dia mengkhianatinya, berarti dia apa? Dia melakukan amalan dari amalan-amalan kemunafikan. Hadits man wa man akhrajah indaka ya Ahmad Abi Hurairah man akhrajah muttafaqun alaih. Hadits Abi Hurairah muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin wa idza ahada ghadar. Wa fi riwayatin wa idza khasama fajar. Tayyib. Asy-Syaikh rahimahullah taala qanidillah, seakan-akan ini adalah satu hadis tapi pada hakikatnya berbeda hadisnya. Untuk lafaz wa idza khasama fajar dan wa idza ahada ghadar, ini adalah hadis Na'am Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi bukan riwayat dari hadis Abi Hurairah tapi hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 perkara yang apabila ada padanya maka dia adalah seorang munafik murni, munafik tulen. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'ha. Dan siapa saja yang ada badannya salah satu sifat dari 4 sifat tersebut, maka berarti ada badannya sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Kemudian beliau menyebutkan idza tumina khan, apabila dia diberi amanah dia khianat. Wa idza haddatsa kadzaba, dan dia apabila berucap berdusta. Wa idza ahada ghadar, apabila dia berjanji dia menyelisihi. Kemudian wa idza khasama kajar, apabila dia berselisih dia curang. Nah, baik, tidak jujur dalam perselisihan. Adat mutafakun alaih. Nah, ini hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang menunjukkan apa nifaq amali. Dan nifaq amali ini khanifillah merupakan mukaddimah dan jalan yang akan mengantarkan kepada nifaq akbar kalau seseorang tidak segera na'am berusaha untuk menjauhinya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab beliau At-Tauhid menyatakan wa idza kathura sara bisababihi munafiqan khalisan. Apabila kemunafikan itu banyak, sifat-sifat nifaq amali ini banyak, berdusta terus-terusan. Kalau bersumpah memang enggak pernah menepati. Nah, enggak pernah apa memenuhi amanah dan seterusnya. Maka akan menjadikan pelakunya ikhwanifillah munafik tulen sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr tadi. Nah, karena munafikan khalisan, karena terkumpul padanya sifat-sifat nifaq amali yang banyak. Maka hati-hati ya ikhwanifillah, jangan seorang merasa aman, ah ini cuma nifaq amali saja. Enggak. Bahkan nah, perkara-perkara itu wajib untuk kita tinggalkan agar selamat dari kemunafikan. Kemudian jenis yang kedua, aman nifaqul i'tiqadi wa huwa idharul islam wa ibtanul kufri. Adapun nifaq i'tiqadi yaitu nah, menunjukkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Ini juga diberi istilah dengan nifaqun akbar. Nah, sebagaimana nifaq amali disebut dengan nifaq asghar. Kal munafiqin alladzina kanu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti orang-orang munafik yang dulu ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu ala kufrihim, sebab sungguhnya mereka itu nah, berada di atas kekufuran mereka. Mereka berada di atas kekufuran depan Allah. Cuman falamma intasara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala quraish yaum badrin qalu nara hadzal amra fattawajjaha. Fata'alu bina nudhira li Muhammadin wa ashabihi bi annana ma'ahum thumma nukhfi dinana. Fa hadza huwa an-nifaqul i'tiqadi. Nah, kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan atas orang-orang Quraisy pada perang Badar, mereka mengatakan, ya kita melihat bahwasanya perkara ini sudah apa? Sudah mengarah kepada Muhammad. Maka mari ya kita menunjukkan kepada Muhammad dan teman-temannya bahwasanya kita bersama mereka. Kemudian apa? Kita sembunyikan agama kita yang asli, yaitu kekufuran. Pada hakikatnya mereka masih berada di atas kekufuran. Cuman apa yang panipilah? Karena takut. Karena takut apa? Dihancurkan dan diserang oleh Rasulullah SAW beserta para sahabat. Oleh karena itulah kemunafikan ini muncul setelah kemenangan kaum muslimin. Nah, setelah perang Badar baru muncul. Sebelumnya tidak ada kemunafikan. Yang ada adalah apa? Kekufuran dan keislaman. Dan inilah yang dinamakan dengan nifaq i'tiqadi yang pelakunya kekal di dalam neraka. Bahkan dikerak paling bawah api neraka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Dan nifaq jenis inilah ikhwan fillah yang dimaksud dalam Al-Quran tatkala apa Al-Quran berbicara tentang kemunafikan. Ini perlu kita pahami dengan baik. Jadi an-nifaq yang dimaksudkan dalam Al-Quran adalah nifaq i'tiqadi yang disebutkan dalam awal-awal Al-Baqarah, demikian pula di surat At-Taubah, di surat Al-Munafiqun, dan di surat Al-Ahzab. Ini adalah nifaq-nifaq i'tiqadi. Nah, oleh karena itulah ancamannya adalah khulud finnar, kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang munafik nifaq i'tiqadi inilah yang terkadang disebut oleh para ulama dengan istilah zindiq. Nah, disebut dengan istilah zindiq. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni, "Wazindiq huwa alladhi yudhhiru al-Islam wa yastasirru bil kufri wa huwa al-munafiq. Kana yusamma fi 'asri Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqan wa yusamma al-yawm zindiqan." Zindiq, fanifillah, yaitu orang yang menyembunyikan orang yang menunjukkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, dialah munafik. Yang dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan munafik dan dinamakan di masa kita ini dengan istilah zindiq. Nah, yang Syekhul Islam rahimahullahu taala jelaskan juga tentang istilah ini dalam Majmu' Fatawa jilid 7 halaman 471. Bahwasanya asal-muasal istilah zindiq dikarenakan enam orang-orang ajam ikhwanifillah semakin banyak yang masuk Islam. Nah, dan mereka berbicara dengan lafaz zindiq ini. Baik, sehingga akhirnya nah para fuqaha pun menggunakannya. Nah, sampai-sampai mereka membuat pembahasan dalam kitab-kitab fikih ikhwanifillah, hal tuqbalu taubatu zindiq, apakah taubatnya seorang yang zindiq itu diterima atau tidak. Kenapa? Karena zindiq munafik nifaq i'tiqadi. Mungkin saja kalau Islamnya saja dia apa? Dia munafik dalam artian mengaku Islam menyembunyikan kekufuran, maka taubatnya juga mungkin saja dia menunjukkan taubat padahal tidak taubat. Nah, makanya jadi khilaf panjang di kalangan para ulama apakah taubat seorang zindiq ini diterima atau tidak. Ini pembahasannya dalam kitab-kitab fikih. Dan nifaq akbar fanifillah memiliki beberapa jenis. Nah, di antara yang menjelaskan panjang lebar tentang masalah ini Syekhul Islam Al-Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu' Fatawa dan yang lainnya, di antaranya pada jilid ke-28 halaman 434. Nah, demikian pula yang memerinci dengan lebih mudah untuk kita terima, ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Nah, An-Najdi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Dan dulu kalau kita lihat juga dalam pelajaran wajibat tentang apa macam-macam nifaq i'tiqadi. Yang kesimpulannya apa nifillah? Nah, bahwasanya sifat-sifat mendasar pada nifaq i'tiqadi itu ada 5. Nah, yang pertama takdzibur rasul atau takdzibu ba'di ma ja'a bih, mendustakan rasul atau mendustakan sebagian yang rasul datang dengannya. Yang kedua bughdur rasul sallallahu alaihi wasallam al-bughdu ma ja'a bih, nah benci kepada rasul sallallahu alaihi wasallam atau benci kepada perkara yang rasul datang dengannya. Ini menunjukkan nifaq. Nah, dia membenci apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mendakwahkannya. Ini menunjukkan kemunafikan. Nah, seperti orang membenci jenggot. Nah, dalam keadaan dia tahu itu adalah dakwah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Nah, bahkan perintah dari Rasulullah SAW untuk memelihara jenggot. Cuman kebanyakan kaum muslimin pada zaman ini tidak mengetahui, dikarenakan banyaknya dai-dai yang menyeru dan membuat rancu, menyeru kepada kebatilan. Dianggap itu jenggot hanyalah sekedar adat. Padahal datang perintah yang jelas dari Rasulullah SAW. A'kul liha. Untuk apa? Membiarkan jenggot. Kemudian yang ketiga, Al-Masarrah bin Khifadhi di Rasulullah SAW. Merasa gembira dengan mundurnya, kemunduran agama Rasulullah SAW. Gembira kalau agama Rasul mengalami kemunduran. Awil karahiyah binti Sari dini Rasul SAW. Atau dengan kata lain, dia apa? Benci adanya kemenangan menimpa kemenangan dialami oleh agama Rasul SAW. Benci terhadap kemenangan yang didapat oleh agama ini. Jadi tidak suka kalau agama ini menang, dan sebaliknya senang kalau agama ini apa? Semakin terpuruk. Wal'iyadu billah. Ini jelas menunjukkan kemunafikan. Kemudian yang keempat, ada mu'tiqadi wujubi tasdiqihi fi ma akhbar. Tidak adanya keyakinan tentang wajibnya membenarkan apa-apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, ada mu'tiqadi wujubi ta'atihi fi ma amar. Tidak adanya keyakinan tentang wajibnya mentaati perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ini lima sifat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Al-Taimiyah, demikian pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kemudian ditambahkan oleh para ulama yang lain, ikhwani fillah. Naam, empat hal lagi. Ini juga sangat jelas pada orang-orang munafik, nifak i'tiqadi, sehingga semuanya sembilan. Yaitu yang keenam, ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lamzu, yaitu menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau apa? Mengecek, menyindir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menunjukkan kemunafikan. Yang ketujuh, mudhaharatul kafirin wa munasaratuhum 'alal mu'minin. Membantu orang-orang kafir menghadapi kaum mukminin. Nah, ini juga sifat kemunafikan yang jelas. Fanifilah sebagaimana dulu dilakukan oleh Ibnu Al-Qami ketika dia memasukkan Tartar, sampai apa? Kekhalifahan runtuh saat itu. Pengkhianatan dari orang-orang munafik. Yang kedelapan, al-istihza was-sukhriyah bil mu'minin li ajri imanihim wa ta'atihim lillahi wa li rasuli. Berolok-olok dan menghina orang-orang yang beriman dikarenakan keimanan mereka dan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kesembilan, at-tawalli wal i'rad an hukmillahi wa hukmi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini 9 poin ikhwan fillah yang kalau mau dijabarkan panjang, tapi ini pokok-pokok dari apa yang disebutkan oleh para ulama. Dan kalau kita perhatikan, memang apa, kemunafikan banyak terjatuh pada hak Rasul. Banyak berhubungan dengan apa, hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam sendiri, "Fannifaku yaqa'u katsiran fi haqqi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa aktsaru ma dzakarahu Allah fil Qur'an min nifaqil munafiqin fi hayatihi." Jadi tidak heran kenapa kalau yang disebutkan tadi kebanyakan berhubungan dengan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya khanifillah? Karena yang dilihat adalah apa? Orang yang mereka hadapi saat itu. Orang-orang munafik yang ditakuti adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Adapun kepada Allah mereka memang sama sekali tidak takut. Kalau mereka takut kepada Allah, tentunya akan beriman dengan keimanan yang benar. Sehingga orang-orang munafikin takutnya hanya kepada manusia. Sehingga mereka menunjukkan kebaikan walaupun hatinya sebenarnya sangat busuk. Hatinya penuh dengan kekufuran dan kebencian kepada kaum mukminin. Nah, dan banyak-banyak kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan, jangan sampai terjatuh dalam enam sifat-sifat kemunafikan ini. Baik, karena an-nifaq ifani firah lebih buruk daripada kekufuran. Nah, sebab apa? Terkumpul padanya enam beberapa kerusakan. Yang pertama memang enam dia itu apa? Hatinya menyimpan kekufuran, dan yang kedua dia apa? Menipu orang-orang yang beriman. Baik. Barakallahu fikum. Ini sekilas tentang perkara nifaq yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peringatkan kita darinya, bahkan Allah Subhanahu wa taala sebelum itu semua. Nah, peringatkan dalam ayat-ayat yang banyak. Nah, tentang sifat-sifat mereka agar kita menjauhinya. Na'udzubillahi minan nifaq. Nas'alullaha taufiq was sadaq walhamdulillahirabbil alamin.